أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. برقد الإمام السعدي رحمه الله قال تعالى لرسوله ومن قام مقامه آمرا له بما يظهر المؤمن يطهر المؤمنين. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Rasulnya, juga kepada orang-orang yang menduduki kedudukan sebagai Rasul, bukan sebagai Rasul tapi menjalani risalah, estafet risalahnya, menyampaikan dakwah, memerintahkan kepadanya untuk membersihkan orang-orang yang beriman dan menyempurnakan keimanan mereka. Khudz min amwalihim shadaqatan, ambillah dari harta mereka shadaqah. Wa ya zakatul mafridhah, sedekah yang di sini yang dimaksud adalah zakat yang wajib, karena sedekah juga maknanya, makna yang lain dari zakat atau makna yang lain dari sedekah adalah zakat. Zakat atau sedekah ada yang wajib, ada yang mustahabbat. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, membersihkan. Zakat itu membersihkan. Sedekah itu membersihkan mereka dari dosa, dari akhlak yang jelek, yang buruk. Wa tuzakkihim, naam, tuzakkihim di sini tunammihim. Zakat bermakna an-namu ay ziyadah, baik ziyadah akhlak yang baik atau amalan yang soleh atau hartanya secara umum. Amalun salihah tazid fi thawabin dunyawi wal ukhrawi, sehingga bertambah pahala mereka duniawi maupun ukhrawi. Wa tunammi amwalahum, dan berkembang harta mereka. Shalli alaihim, dengan zakat harta pun berkembang, dengan sedekah harta itu berkembang. Artinya bukan sekedar investasi dunia berkembang, diputar, tidak, itu dunia, hitungan dunia. Tapi hitungan agama, pandangan agama, dengan sedekah dunianya maupun ukhrawinya akan berkembang dan berkembang dan berkembang. Uangnya, hartanya akan selalu berkembang. Di sini umum. Al-Imam Sa'di rahimahullah menafsirkan secara umum. Baik hartanya berkembang, akhlak yang baiknya juga bertambah, amalan solehnya bertambah, berkembang. Pahalanya dunia maupun ukhrawinya juga bertambah, berkembang. Wa salli alaihim ud'u lahum, salli alaihim, maknanya doakan kebaikan pada mereka, pada orang-orang yang beriman secara umum dan secara khusus bagi mereka yang bersedekah. Nah, wa khususan indama yadfa'una ilaika zakat amwalihim, terkhusus lagi ketika kaum mukminin yang membayar zakat, membayar sedekah, baik yang wajib maupun yang mustahabbat, doakan, sholli alaihim, doakan kebaikan pada mereka secara umum maupun secara khusus. Secara khusus jazakumullah khair, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menambah, memberkahi harta antum dan yang semisalnya. Doa, doa kebaikan. Inna sholataka sakanun lahum, doanya kamu kepada mereka akan menenangkan hati mereka. Istibshar lahum, berikan kabar gembira bagi mereka. Wallahu sami'un alim, sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala sami' maha mendengar terhadap doamu. Sami' ijabat qabul, mendengar dan mengijabahi, menerima doamu. Alim, Allah maha mengetahui keadaan hamba-hambanya, niatnya sesuai dengan amalannya, sehingga Allah mengganjar, memberikan pahala balasan sesuai dengan amalannya, sesuai dengan niatnya masing-masing bagaimana. Sehingga Nabi SAW lebih mengikuti perintah Allah, memerintahkan untuk sedekah dan mengirim para sahabat yang lainnya untuk menagih zakat, zakat yang wajib. Fa'idha atahu ahadun bisadaqati wa da'alahu wa barrak, ketika seorang membawa zakatnya diberikan kepada yang berhak, maka didoakan dan doakan kebaikan dan didoakan keberkahan. Fa bi hadzal ayat dalala ala wujub az-zakat fi jami'il amwal, dalam ayat yang mulia ini wajibnya zakat pada seluruh harta. Wa hadza idza kanat litijarah zahirah, dan ini perkara ini kalau hartanya dibuat untuk perdagangan, ya jelas, jelas harus dizakatkan. In amwal tunammi wa iktasib biha wa iktasab biha, karena harta itu berkembang, berkembang dan diputar, dijadikan sebagai perkembangan keuangan. Wa minal adl an yuwasi minhal fuqara, sehingga termasuk dari keadilan dari harta tersebut dia keluarkan supaya orang-orang fuqara, masyakin, orang-orang yang membutuhkan mendapatkan darinya. Sehingga dengan menunaikan kewajiban yang Allah wajibkan dari zakat. Nah, wa ma'ada amwal tijarah, dan selain dari harta tijarah, perdagangan, walaupun hartanya berkembang seperti biji-bijian, buah-buahan, hewan, binatang ternak, juga harus dikeluarkan zakatnya. Wa illa lam tajib fiha, lianna idza kanat lil qunyah atau qaniyah lam takun bimanazil amwal lati yattakhadha al insan fil alam ma lam yatamawwal wa yatlub min al maqasid al maliyah inma sarf an al maliyah bil qaniyah wa nahwiha. Naam. Kalau seandainya harta itu tidak berkembang, ya seperti tanah, rumah, tanah tempat tinggal, rumah tempat tinggal, bukan untuk dijadikan jual beli. Beda lagi kalau tanah dan rumah dijadikan kontrakan atau jual beli, itu hartanya berkembang dari situ. Itu juga harus ada zakatnya. Kalau tidak, ya tidak berkembang uangnya, maka tidak. Ya seperti perumahan atau rumah, tanah. Kalau dijual belikan rumah atau tanah, maka akan berkembang hartanya. Kalau tidak, hanya untuk dipakai, maka tidak ada zakatnya. Nah, wa bi'anna al-'abd la yatamakkanu an yatatahhara wa yatazakka hatta yakhruj zakat mal. Seorang hamba tidak akan bisa membersihkan dirinya, hartanya, sampai dia mengeluarkan zakatnya. Wa annahu la yukaffiruha syai'un siwa ada'iha. Karena tidak ada yang bisa membersihkan kotoran dirinya, kotoran hartanya. Karena di sini Imam Sa'di rahimahullah menafsirkan umum baik dirinya maupun hartanya. Sama seperti Syekh Shalih Fauzan, semakna dengan itu. Membersihkan dirinya atau hartanya kecuali harus dengan zakat. Karena zakat itu membersihkan dirinya dan hartanya dari hal-hal yang haram. Wa fiha istihbab du'a min al-imam aw na'ib liman adda zakat bil barakah. Anjuran dari seorang pemimpin atau wakilnya atau petugasnya mendoakan kebaikan orang yang membayar zakat, diberikan, didoakan kebaikan atau keberkahan. Wa nadzalika yanbaghi yakun jahran, harus terang-terangan diucapkan, jazakallahu khair. Ya. Semoga Allah memberikan keberkahan pada harta antum atau semakna dengan itu. Bihaitsu yasma'u al-mutasaddiq wa yaskunu ilayh. Sehingga orang yang bersedekah mendengar ucapan amil zakat ini sehingga merasa tenang. Ini pendapatnya Imam Sa'di rahimahullah. Artinya apa? Didoakan secara keras, dengan keras bukan keras enggak apa, tidak teratur, artinya sampai orang yang memberikan zakat itu mendengar sebatas itu, jazakallahu khair. Semoga Allah membalas kebaikan antum dan lain sebagainya. Dari makna yang baik, doa-doa yang baik. Sehingga orang yang bersedekah merasa tenang, tenang. Mendengar doa itu tenang. Nah. Wa yukhadul makna anna yang bagi idkhalus surur al-mu'min bil kalam lin. Sehingga diambil dari makna ini, anjuran masukkan kabar gembira kepada orang-orang beriman dengan ucapan yang lemah lembut, yang mendoakan kebaikan, keberkahan, atau semakna dengan itu. Allah dzalika ma yakunu fi tumanina sukun liqalbi. Tumanina, merasa tenang hatinya mendengar doa tersebut. Wa annahu yanbaghi tanshid man anfaqa nafaqah. Seharusnya bagi amal zakat memberikan semangat kepada orang yang berinfak, nafaqah, amalan saleh dengan mendoakan kebaikan, memujinya atau semakna dengan itu. Wa sana, dipuji. Jazakallahu khair, semoga Allah membalas antum dengan kebaikan. Jazakallahu khair, semoga Allah memberkahi perdagangan antum dan lain sebagainya. Semana dengan itu doa-doa kebaikan, sehingga orang yang berinfak merasa tenang, merasa tenang. Nah, Allahul musta'an wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.